بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan as-suluh. Kita masuk pada jenis yang kedua dari as-sulhu ma'al iqrari. Qala al-mu'allif thaniyan sulhul mu'awadati. Yang kedua di antara jenis suluh ma'al iqrar, suluh kesepakatan damai yang disertai dengan pengakuan adalah sulhul mu'awadah, yang disebut dengan sulhul mu'awadah. Apa itu yang dimaksud dengan sulhul mu'awadah? Disebutkan di sini wa huwa an yusaliha 'anil haqqil muqarribihi bighairi jinsihi, yaitu seseorang melakukan kesepakatan damai bersama orang yang dia bermuamalah dengannya. Ada dua orang bermuamalah antara si A dan si B, kemudian terjadi suluh di antara mereka berdua. An yusaliha 'anil haqqil muqarribihi, seseorang yang punya hak, dia melakukan suluh dengan orang yang memiliki tanggungan pada orang yang punya hak tadi, yang tanggungan itu diakuinya. Misal si A dengan si B, si A punya barang yang ada pada si B, apakah itu uang ataupun benda atau barang, dan benda itu atau barang tersebut diakui oleh si B bahwa si A memang, antum ya fulan A memang memiliki barang, harta, benda pada saya, kata si B. Diakui sudah. Bighairi jinsihi, namun pengembalian tersebut tidak dengan yang sejenis. Tidak dengan yang sejenis. Pinjam uang mengembalikan dengan motor. Pinjam uang atau punya tanggungan uang mengembalikannya dengan barang-barang perdagangan, boleh ataukah tidak? Nah, ini terjadi suluh di sini. Misal si fulan A enggak mau, enggak, saya enggak mau, maunya saya uang. Fulan B dia tidak memiliki uang, dia adanya barang-barang. Saya enggak punya uang, adanya inilah barang-barang ini. Si fulan A mengatakan, untuk apa barang-barang ini sama saya, enggak ada manfaatnya. Barang itu atau tanggungan itu diakui oleh si B. Si B ingin mengembalikan dengan lain jenis, si A menuntut yang sejenis. Nah, di sini dilakukan suluh. Di sini namanya suluh. Datang pihak ketiga mendamaikan mereka berdua, dicari titik temu dan kesepakatan damai. Kama law i'tarafa lahu bidainin aw 'ainin thumma tasalaha ala akhdhil 'iwadhi min ghairi jinsihi. Seperti contohnya, misal i'tarafa lahu bidain, seseorang mengakui bahwa dia punya hutang kepada orang lain. Aw 'ainin, atau seseorang mengakui bahwa dia pernah meminjam barang dari orang lain. Pinjam parang, pinjam pacul, pinjam pisau sadap, pinjam cetok dan yang sebagainya. Ini disebut 'ain, benda atau barang. Dia pinjam dari orang lain. Thumma tasalaha, kemudian mereka berdua melakukan suluh. Terjadinya suluh karena ada sesuatu di antara mereka, ada sebuah masalah. Misal pinjam cetakan batako, dibawa hilang atau rusak. Kemudian diakui oleh si B tadi yang meminjam, afwan, cetakan batako yang anda pinjam kemarin qadarullah jatuh, pecah, rusak, ana mau ganti. Ana punya juga cetakan tetapi ukurannya lebih besar atau ukurannya lebih kecil. Nah si fulan enggak mau, enggak, saya pengennya yang punya saya itulah. Kemudian didamaikanlah di sini suluh, cari titik temu yang bisa membuat mereka berdua ridha, bisa membuat terutama si pemilik barang tadi menerima dengan suluh tadi, wasulhu khair. Dan suluh itu adalah satu kebaikan. Di samping dia mendapatkan barangnya, juga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal, karena tanazul atas haknya yang ada pada saudaranya. ثم تصالحا على أخذ العوض من غير جنسه. Kemudian mereka berdua melakukan suluh agar si fulan yang memiliki hak tadi, memiliki barang, si fulan A yang kita contohkan, dia mau mengambil ganti dari barang yang miliknya yang beda jenis. Pinjam uang kemudian dikembalikan barang, ya sudah, terjadi suluh, dia tahu alasannya, sudah diterima. Atau pinjam barang kemudian barang tersebut rusak ataupun hilang di tangan si B, dia sampaikan kepada si fulan A yang meminjaminya, terjadi suluh, diganti dengan barang yang lain, dikembalikan barang yang lain, bukan yang sejenis, bukan barang yang dia pinjam tadi. Suluh yang seperti ini boleh. Ada kalanya barang yang dikembalikan itu lebih sedikit nominalnya, ada pula lebih banyak nominalnya. Loh, kalau lebih sedikit mungkin bisa jadi si fulan A protes, enggak, saya enggak terima, karena nilainya lebih sedikit, kemudian barangnya juga kurang menarik, dia menuntut haknya. Yang seperti ini wajar. Lantas bagaimana kalau seandainya barang yang dikembalikan itu lebih berharga, lebih bernilai, tetapi si fulan A enggak mau, sehingga akhirnya dilakukan suluh? Bisa jadi, walaupun dari sisi nilai dia lebih mahal, lebih berharga, namun si A tetap tidak menginginkan. Dia inginnya ya barang dia itulah. Ada orang-orang yang seperti ini, yang dia sangat menghargai, menganggap istimewa barang miliknya, sehingga walau diganti dengan sesuatu yang lebih mahal, lebih sedikit mahal dari milik dia, dia enggak mau. Ada, karena dia memang menjaga barang tersebut. Nah, yang seperti ini dilakukan suluh. Baik barang yang dikembalikan itu yang berbeda jenis lebih mahal ataupun lebih murah, tetap dilakukan suluh padanya. Fahada hukmuhu hukmul bay'. Yang seperti ini dia maksudnya kepada hukum jual beli, pinjam barang kembali berbeda barangnya, hutang uang kembali barang. Ini sudah masuk pada hukum jual beli, sebagaimana hukum jual beli yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Dia maksudnya pada jual beli, berlaku padanya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual beli. Wa in waqa'a 'ala manfa'atin fa hukmuhu hukmul ijarah. Dan apabila pengembalian dari uang yang dipinjam atau barang yang dipinjam tadi, 'ala manfa'atin, bukan 'ala 'ainin, bukan benda yang dikembalikan, tapi suatu kemanfaatan, fa hukmuhu hukmu al ijarah, maka hukumnya masuk pada hukum al ijarah, sewa menyewa. Misal si fulan A punya hutang, belum mampu dia membayar dengan nilai uangnya, si fulan B punya hutang kepada A, belum mampu membayar nilai uangnya, kemudian dia menawarkan, atau si fulan A yang meminta, saya punya pekerjaan, bekerjalah di sana untuk membayar hutangmu atau mengembalikan barangmu. Dikembalikan nominal tadi, jumlah barang itu, dengan suatu kemanfaatan, tenaganya ataupun mungkin idenya yang bisa dijual, ataupun mungkin dia punya tanggungan, saya gak bisa bayar dengan uang atau mengembalikan barang tersebut, tapi saya memiliki keahlian karena kebetulan si fulan A dia memiliki pekerjaan berupa borongan, buat rumah dan sebagainya. Ini saya bisa membuat gambar rumah-rumah yang bagus. Saya jual nilainya untuk melunasi tanggungan saya. Dia sebagai seorang arsitek atau dia seorang programmer dan sebagainya lah. Intinya yang dikembalikan itu bukan uang, bukan pula barang, tetapi sebuah kemanfaatan. Bisa tenaga, bisa ide ataupun pikiran, bisa pekerjaan yang berkaitan dengan alat-alat elektronik dan sebagainya. Nah, kalau yang dikembalikan adalah sebuah kemanfaatan, maka hukumnya adalah hukum ijarah. Masuk dalam bab al-ijarah, sewa-menyewa. Dan ini juga sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Intinya, terjadinya perpindahan pengembalian hak tadi disebut dengan suluh. Disebut dengan adanya kesepakatan damai antara mereka berdua. Kita lanjutkan. Qala ba al-sulhu ma'al inkari. Yang kedua, tadi yang pertama suluh ma'al ikrar, suluh disertai dengan pengakuan. Sekarang suluh ma'al ingkar, suluh yang disertai dengan pengingkaran. Dia mengingkari, si fulan B mengingkari bahwa dia pernah memiliki tanggungan. Tetapi kemudian terjadi suluh, disebut dengan as-sulhu ma'al ingkar. Atau sebelum ini ada sebuah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah sulhul mu'awadah. Yaitu sebuah permasalahan rajulun indahu dainun qadimun wa arada an yusaddida bi'umlatin ukhra. Hal yajuzu dhalik? Seorang punya hutang dengan orang lain di kurun waktu yang telah berlalu. Pada waktu-waktu yang lalu, sudah lama temponya. Kemudian dia ingin membayar hutangnya itu dengan mata uang yang lain. Misal hutangnya rupiah, ingin bayar dengan dolar. Kalau di Yaman ataupun di Saudi, ini sangat sangat lumrah sekali. Jual beli dengan dua mata uang atau bahkan lebih. Karena di sana uang-uang asing itu sangat mudah didapat di mana-mana. Kita beli dengan rial, kembali dolar, itu sangat mudah. Bahkan di beberapa tempat hampir setiap warung, seperti di Damat, kemudian di Fiyush, di Aden yang kita berada di sana, atau bahkan di sekitar Makkah dan Madinah, kita beli dengan rial, kembali dolar, atau kita beli dolar, beli dengan uang dolar, kembali dengan uang rial. Bagaimana ini? Boleh ataukah tidak? Semisal dengan ini, suluhul mu'awadah ini, hutang dengan suatu nilai mata uang dan membayarnya dengan nilai mata uang pula. Juga termasuk dalam permasalahan ini, seseorang berhutang di waktu yang lama dengan sebuah nominal. Kemudian ia ingin membayarnya beberapa tahun kemudian dengan nominal, apakah harus bertambah ataukah sama dengan nominal yang lama. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, demikian pula Syekh bin Utsaimin dan a'immah yang lainnya, bahwa permasalahan ini diperbolehkan dengan dua syarat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, inna nabi'u bid-dinar wa na'khudhu bid-dirham wa nabi'u bid-darahim wa na'khudhu bid-dananir. Ya Rasulullah, kami ini orang pasar, biasa melakukan transaksi jual beli. Karena di masa Rasul mata uang itu ada dua. Kami menjual dengan dinar, mengambil kembalian dengan dirham. Atau kami menjual dengan dirham dan mengambil kembalian dengan dinar. Dalam pembahasan hadis ini, bahwa hal itu diperbolehkan. Apakah dia jual beli langsung ataukah membayar hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la bas an ta'khudha bi si'ri yaumiha, tidak mengapa, boleh melakukan transaksi dengan dua mata uang yang berbeda dengan syarat satu, an ta'khudha bi si'ri yaumiha, engkau mengambil dan mengeluarkan, membayar ataupun menerima kembalian dengan harga di hari itu, dengan harga saat terjadinya serah terima di hari itu. Kemudian yang kedua, watatafarraqa walam takun bainakum syai. Kalian berpisah dan tidak ada permasalahan. Sama-sama ridha, sama-sama sepakat dengan pertukaran dua mata uang tersebut. Demikian pula dengan hutang misal. Di masa dahulu dia punya hutang 10 juta rupiah. Kemudian dibayar dengan nilai dolar. Kebetulan dia memiliki uang dolar. Saya ingin membayar dengan dolar. Bagaimana ini? Dulu ketika dia berhutang, nilai dolar mungkin masih 10 ribu. Satu dolarnya 10 ribu rupiah. Dia punya hutang 10 juta. Ketika dia akan membayar, ternyata dolar sudah bernilai 15 ribu rupiah. Lebih banyak. Di saat itu maka dia pembayarannya mengikuti nilai tukar di hari itu. Atau lebih sedikit, dulu dolar nilainya 10 ribu, sekarang hanya 6 ribu. Bagaimana ini? Hutangnya 2 atau 5 tahun yang lalu. Jawabannya sama. La ba'sa bidzalik. Tidak mengapa dengan pertukaran dan pembayaran yang berbeda nilai dari mata uang tersebut, dengan syarat an ta'khudha bi si'ri yaumiha wa tatafarraqa wa lam takun bainakuma syai. Mengambil dan memberi dengan harga di hari itu, kemudian berpisah mereka berdua sementara sudah tidak ada lagi tanggungan sangkutan sama sekali. Kalau yang seperti ini diperbolehkan, dan itu dengan ridha, dengan kerelaan yang punya hak. Kalau dia rela, ya sudah gak apa-apa, diganti dolar saja. Atau dulu hutang emas, punya hutang emas 10 gram, sekarang ingin mengganti dengan uang. 5 tahun yang lalu saya punya hutang 10 gram emas, sekarang saya ingin bayar, saya gak sempat beli emas, saya bayar dengan uang saja, gak masalah. Dia ridha, si pemilik barang tersebut yang punya barang 10 gram emas tadi, dia ridha, terjadi pembayaran dan pembayarannya harga emas di hari itu saat terjadi pembayaran. Ini kalau seandainya terjadi pertukaran dan perbedaan nilai, perbedaan jenis mata uangnya ataupun pembayarannya, benda yang digunakan untuk membayar. Adapun bila satu jenis, dia dulu punya hutang 10 juta. Maka ketika terjadi pembayaran tetap senilai itulah. Dulu punya hutang 5 gram emas 5 tahun yang lalu, sekarang ingin membayar dengan emas pula, ya sama. Nominalnya sama, gramnya juga sama. Tidak berlebih, tidak berkurang. Qala ba as-sulhu ma'al inkari wa huwa an yad'iya syakhsun 'ala akhar بعين له عنده أو بدين في ذمته فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعى به. Panjang ini pembahasannya dan penjelasannya juga panjang. Waktunya sementara sudah hampir habis. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. Allahu a'lam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.